Kalau zai, za zi zu baz zu za za ni za zna minal muslim aziza za ni za. Itu ya, zai, sin. Sa si su bas su san sa ni sas na minal muslim aziza sa ni sa. Dua patah dibaca satu, jadi jika dihentikan mad iwad, tajwidnya ada. Jadi untuk pemula oke, ya, menengah oke, profesional juga boleh. Sa si su bas su sa sa ni sas na minal muslim si sa sa ni sa. Itu sin. Shin. Sha si su bas shu sha sha ni sha na minal mushni ma shi sha sha ni sha. Shin. Sha shi shu bash shu sha sha ni sha na minal mushni ma shi sha sha ni sha. Emang harus begitu banget? Ini kan lagi latihan. Emang di Quran begitu? Ya enggak ada lah. Di Quran sehurufnya sin semua, enggak mungkin ya. Itu. Kan coba auzubillahi minasyaitan. Nah, gitu aja. Kelihatan himinash, bibirnya dibuka. Syah, kalau orang Sunda bilang ada ayam, syah itu shin. Enggak ada di Quran mah. Ini mah bukan Quran, ini mah belajar makhraj. So si so bas susan susan ikhfa. Susan sani sasna minal muslima si sa sani sa. Itu sad. Sa si su bas susan sani sasna minal muslima si sa sani sa. Dad. Badi du bad. Badi du bad. Ini harus lihat mulut, ya, makanya belajar Quran itu harus talaki, berhadapan dengan gurunya, gitu, ustaz ya, ustazah. Ya, ini punya ilmu nih para alumni, ajarkan kembali ini karena sebaik-baik ibadah di bulan suci Ramadan selain puasa, sedekah, infak juga baca Quran. Harus banyak Quran, baca Quran dan mengajarkan Quran. Juga memahami isinya ya, belajar. Mulai kan ada indeksnya sekarang. Do. Do di do ba. Bu da ba ni ba na minal mudni madi ba ba ni ba. Betapa kalau ibu lihat murid saya ketawa ya. Itu susahnya. Karena ini dol semua hurufnya. Jangan walab dolin, walab dolin. Ba di ba ba bu da ba ni ba. Na minal mubni madi ba ba ni ba. Nah ini diulang kembali. Jangan sampai ada kol-kolah. Jangan ba di bu bad. Bukan, ini bukan huruf kol-kolah. Ba di bu ba di bu ba. Budan badna minal mubni madiban baniba. Dilihat. Patitu bap. Pupanipapanipapa. Kalau kelas sugro ya. Di tengah sugro yang di akhir jadi kubro juga. Pupanipapna minal mubni madiban. Pani pa pa pa ti pa ba pa pu pa pani pa pa na minal mu pa ni ma pi pa pani pa. Sekarang zo zo zi zo ba. Banyak orang yang di sini bald dikol-kolahkan. Bukan kol-kol, bukan kol-kolah ya. Zo zi zo ba zu za za ni za na minal muzni mazi za za ni za. Inilah huruf yang susah. Kadang-kadang imam kita kalau kecepatan alladhi angkaja jahrak kaja jahrak, padahal satu dad satu za qada zahrak, beda kan. alladhi anqadha zahrak gitu ya. Karena kecepatan alladhi anqadha zahrak, qadha zahrak. Ini za. Za zi zu baz. Zuzan zanizana minal muzni mazizan zaniza. Ini huruf Ain agak sulit. A-i-u-ba-r. U'an ani'a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Ain ya. A-i-u-ba-r. U'an ani'a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Susah Ain ya. Itu ada idharnya. Oke. Ghi-ghu-bar Ghu-ghan Ghani-ghana Minal murni Maghi-ghan Ghani-gha. Hati-hati di sini banyak orang yang dikol-kolahkan. Salat maghrib Maghrib bukan H bukan G. Maghrib. Ghi-ghu-bar Ghugan, ghugan, ghanighana minal mughni maghighan, ghanigha, gha. Ghaghighbar, ghugan, ghanighana minal mughni maghighan, ghanigha. Fa, fa fi fu baf. Fufan, ikhfanya bunyi M tapi sambar. Fufan fanifaf na minal mufni mafifan fanifa fa fifu baf. Fufan fanifaf na minal mufni mafifan fanifa. Ma mimu bam, ma mimu bam. Mumam idgham biguna. Mumam manimam na minal mumni mamimam manima. Mamimu mamimu bam. Mumam manimam na minal mumni mamimam manima. Dilihat makhorjul hurufnya ya. Belajar mengeluarkan huruf. Mengeluarkan huruf, makhrajul huruf, makhraj huruf. Dalam ini juga selain makhraj huruf, ternyata ada ilmu tajwidnya gitu ya. Coba dilihat. Dari nun ya. Nani nuban. Nunan naninan na minal mun. Minal mun ni maninan nanina. Nani nu. Nah itu kosar kan, pendek. Nomor satu di ringkasan. Apa itu kosar? Setiap huruf hijaiyah yang sudah berbaris, belum ada pemanjangnya. Nani nuban. Nu matobi. Apa itu matobi? Huruf kosar yang sudah ada jodohnya. Huruf kosar bacaan pendek ada jodohnya kan? Berbaris domah dengan waw mati. Berbaris fathah dengan alif. Berbaris kasroh dengan ya mati. Itulah matobi. Nu itu panjang. Matobi itu nomor dua di ringkasan. Nunan nan nun mati ketemu nun idgham biguna. Nunan naninan nun mati ketemu nun juga idgham biguna kan. Minal alif lam komariah. Alif lam komariah disebut juga idhar komariah. Jadi jangan dibacanya, jangan ditahan. Jangan minal, jangan minal idhar. Naninuban. Nunan naninan minal munni maninan maninan. Idgham biguna juga. Tanwin. Tanwinnya apa? Patah tain ketemu nun. Maninan nanina nanina. Nah dua patah. Dibaca satu. Jika dihentikan. Jika dihentikan. Itu mad iwad. Jika dihentikan. Dua fathah. Dua baris. Dua patah tain ya. Atau tanwin, patah tain. Dibaca satu, jika dihentikan itu namanya mad iwad. Halaman 40, nomor 5. Nani nuban. Nunan naninan minal munni maninan nanina. Nani nuban. Nunan naninan minal munni maninan minal minal mun minal mun ni manina nanina. Coba lagi. Nani nuban nunan naninan minal munni maninan nanina. Wawi wubaw wuwaw waniwaw na minal munni mawiwaw waniwa. Mu jadi madobi kan? Wawi wubaw. Baunya itu huruf lin. Huruf lin itu apa? Setiap huruf kosar, huruf berbaris, ketemu bukan dengan jodohnya, huruf matinya. Di antaranya, hanya dua. Berbaris fathah dengan waw mati, atau berbaris fathah dengan ya mati. Jadi bau, bukan ba, bau, bai. Ya, huruf berbaris fathah dengan waw mati atau ya mati, itu huruf lin. Kapan jadi madin? Kalau dihentikan. Wawi wu bau. Dihentikan ketemu satu huruf hidup maksudnya ya. Yang bawah tuh. Wawi wu bau. Wow, wow, wannya jadi wow. Itu idgombi gunah, nun mati ketemu wow. Makanya ini syarat pelajaran ya, penuh dengan kayaknya enteng. Tapi menguasai ini, makhrajul huruf, menguasai makhrajnya, belajar menguasai tajwid, belajar lagu. Jadi profesional lah gitu ya. Kelihatannya enteng, tapi menyenangkan karena ada lagunya. Wawi wubaw. Wawawaniwawna. Nah, wawna kan kalau dihentikan. Wawawaniwawun. Minalmunimawiwawaniwa. Nah, wawun itu jadi kalau dihentikan jadi madlayin, madlin. Kalau dihentikan. Tapi kalau enggak dihentikan enggak ada yang panjang. Wawiwubaw. Wawani wawna minal muni mawi wawani wa. Wawi wubaw. Wawani wawna minal muni mawi wawani wa. Ha. Ya. Ha dada ada ha. Kalau ha kecil kan. Ha hi hubah. Hu han hani hah. Na minal muhni mahihan haniha. Idhar di situ. Ini juga idhar juga ya. Ini hadada. Hahi hubah. Huhan haniha. Na minal muhni mahihan haniha. Latihannya begitu. Tapi nanti kalau pas makhraj huruf ha gak usah gitu. Alha kumut gak usah gitu-gitu amat. Alha kumut takathur. Gitu. Ha-nya ya. Ini ha. Ila akhir ayat hingga akhir ayat. Hahi hubah. Huhan. Hu matobi. Hanya idhar. Nun mati ketemu ha. Huhan. Hanihah. Naminal muhni mahihan. Haniha. Hahi hubah. Huhan. Hanihah. Naminal muhni mahihan. Haniha. Ya yi yubai. Tuh, tadi kan wawi wubau. Baunya itu huruf lin. Ini bai. Apa itu lin? Berbaris patah dengan ya mati. Berbaris patah ketemu wau mati. Itu ya huruf lin. Jadi madlin kalau huruf linnya ketemu satu huruf hidup jika dihentikan. Kalau tidak dihentikan gak ada madlinnya. Ya yi yubai. Yu yayani yayina minal muini mayyayani ya. Ya yi yubay. Yu yayani yayina minal muini mayyayani ya. Dilatih, dilatih terus. InsyaAllah. Bukan hanya makhrajnya bagus. Makhraj itu apa tuh? Makhraj jual huruf. Bagaimana mengeluarkan huruf-huruf. Jadi fasih banget. Kayak berbahasa Inggris kan? Sebelum berbahasa Inggris kita ada abjadnya dulu, ABCD-nya dulu kan? Enggak ABCD gitu kan? Sama ini juga sama belajar gitu. Insyaallah. Ya. Dilatih, dilatih terus makhrajul huruf. Dan ternyata bukan hanya melatih makhrajul huruf, melatih bacaan panjang dan pendek, mad dan kosar. Bukan hanya belajar mad dan pendek saja, tapi di situ juga belajar nanti mana yang idhar, mana yang idgham, mana yang ikhfa. Mana yang iklab, mana hukum mim mati, mana hukum lam mati, mana hukum nun mati. Allah Rabbi ya. A i u ba u an ani a na minal mu nima'i'an ani'a babi bubab buban bani babna minal mubni mabiban bani ba tati tubat tuta tanitat na minal mutni matita tanita sasi subas Susa sanisas na minal muslimasisa sanisa Jaji jubaj juja janijaj na minal mujnimajija janija Hahi hubah huhan hanihah Naminal muhlima hihan haniha Khakhi khubakh Khukhan khanikhakh Naminal muhlima khikhan khanikha Khakhi khubakh Khukhan khanikhakh Naminal muh Minal muh من المخن مخيخا خنخا دادي دوبد دودا داني دادنا من المدن مديدا داني دا ذاذي ذوبد ذوزا زاني ذذنا من المذن مزيزا زاني ذا Rari rubar Rurarani rarna minal murni madirarani ra Zazi zubaz Zed zay Zazi zubaz Zuzazani zazna minal muzni maziza Zaniza Hati-hati jangan sampai ada kol-kolah. Zazi zubaz zuzazani zazna minal muznima zizazani zaa. Ikhfa gak ditahan. Zazi zubaz zuzazani zazna minal muznima zizazani zaa. Sasi subas susa sanisas na minal muslimasisa sanisa Sasi subas susa sanisas na minal muslimasisa sanisa Shashi subas Shushashani shashna minal mushnima shishashani shah Sasi subas Susasani sasna minal mushnima shishashani shah Dadi dubab Dudadan yudadna minal mudni madidadan yudad Tadidubat Tutadan yudadna minal mudni madidadan yudad Za Zazizubaz Zuzazani zazna minal muzni mazizazani zaa Haga susah a'in A'i'ubar U'an ani a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a A'i'ubar عوعن عن عن من المعن معي عن عن عا غاغي غبغ غوغن غني غغن من المغن مغي غن غني غا فافي فوبف Fufan fanifafna minal mufnima fifan fanifa. Qaqiqu baqa. Quqan qaqna minal muqnima qiqan qaniqa. Kakiku bak. Kuka kanikakna minal mukni makika kanika maki makika kanika lalilu bal lulalani lalna minal mulni malilalani la lalilu bal Lulalani lalna minal mulni malilalani la Mamimu mam Mumam manimamna minal mumni mamimam manima Mamimu bam Mumam manimam manimam gitu ya Manimam na minal mumni mamimam manima. Mu-nya matu bi'i, man-nya jadi idgombi gunah. Mumam manimam idhar hukumi mati. Manimam na minal alif lam komariah idhar komari komariah. Minal mumni idhar hukumi mati. Minal mumni mami matu bi'i. Mamimam idgombi gunah tanwin ketemu mim. Mami mam mani ma mad iwa dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Mami mu mami mu bam mu mam mani mam na minal mum ni mami mam mani ma nani nu ban nunan nani nan nani nan nun mati ketemu nun jadi idgham juga. Nunan naninan na minal mum minal munni maninan nanina naninu ban nunan naninan na minal munni maninan nanina wawi wubaw Wu waw wani waw na minal muni mawi waw wani wa. Bisa jadi bisa minal muni ya. Itu kan jadi matu bi. Wawi wu baw huruf lin. Wu waw wani waw na minal Wawani wawna minal mu'ni mawi wawani wa Wawi wubaw Wawani wawna minal mu'ni mawi wawani wa Hahi hubah Huhan idhar Hu han hani ha na minal muh ni mahi han hani ha. Ya ye yu bay. Yu yay yani yay na minal muy ni mahi yay yani ya. Itu ya. Ya. Ya. Ya. Ya ye. Ya ye yu bay. Itu. Ya ye yu bay. Ya ye yu bay Yu yay itu. Ya ye yu bay Lin Yu matobi Yu yay Idgom bigunah Yu yay yani yay Yay itu lin Yu yay yani yay Na minal muyni mayi yay Yani ya Ya ye yu bay Yu yay yani yay na minal muyni mayi yay yani ya. Tadi awal. A i u ba. U an ani a na minal muyni mayi an ani a. A i u ba. U an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. babi bu bab bu ban bani babna minal mubni mabi ban bani ba tadi tu bat tu ta tani tat na minal mut ya minal mut minal jadi hamas minal mut ni mati ta tani ta ai u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a babi bu bab bu bam bani bab na minal mu bani ma bi bam bani ba tadi tu bat tu ta tani tat na minal mut ni mati ta tani ta sa si su bas su sa sa ni sas na minal mus ni masi sa sa ni sa ja ji ju ba ja ju ja ja ni ja ja na minal mu ja ni ma ji ja ja ni ja kokolah sugro sugro di akhir jadi kubro ja ji ju ba ja ju ja ja ni ja ja na minal mu ja ni ma ji ja ja ni ja ha hi hu bah Huhan hanihah na minal muhni mahihan haniha. Khokhi khubakh. Khukhan khanikhokh na minal muhni mahihan khanikha. Agak susah ya, tapi dilatih aja khoknya. Dadi dubad. Duda dani dada na minal mudni madida dani da zazi zubaz zuza zazi zazi na minal mudni madida dani za rari rubar rurar rani rar na minal mudni marirar rani ra Zazi zubaz, zuzan, zani zazna minal muzni mazizan, zani za. Sasi subas, susan, sani sasna minal musni mazizan, zani za. Shin, shashi shubash. Shushan shani shashna minal mushni mashishan shanisha Sasi subas susan shani shashna minal mushni mashishan shanisha Dadi dubab Duda bani badna minal mudni madiba bani da Tati tubata Tuta bani badna minal mud Minal mudni matita bani ta Tati tubata Tu pa pa ni pa pa na minal mo pa ni ma pi pa pa ni pa agak pelan ya kalau berlatih di to za zi zu baz zu za za ni za na minal mo zni ma zi za za ni za hati-hati bukan kol-kolah ini za ain ai au ba عوعن عن عن من المعن معي عن عن ع agak susah ya عين عي عوب عوعن عن عن من المعن معي عن عن ع غ غ بغ Ruhan ghani ghagna minal mughni maghighan ghaniga Ghaghiru bar Ruhan ghani ghagna minal mughni minal mughni maghighan ghaniga Fafifu baf Fufan, fufan, ikhfa. Fufan, fanifaf, naminal mufni mafifan, fanifa. Fafifu baf. Fufan, fanifaf, naminal mufni mafifan, fanifa. Qaqiqu baq. Quqan qaniqaqna minal muqni maqiqan qaniqa Qaqiqu baq Quqan qaniqaqna minal muqni maqiqan qaniqa Kaf Kakiku bak Ini bukan hamas, bukan kokolah, ini hamas Di sini hamas. Kaki kumbak hamas. Ku matobi. Ku kan ikhfa nun mati ketemu kaf. Ku kan kanikak na minal mukni makika kanika. Kaki kumbak. Kaki kumbak. Jangan kalah hati-hati. Kalau kop iya. Kaki kumbak. Sini. Kaki kubak Kukan kanikak na minal mukni makika kanika Kaki kubak Kukan kanikak na minal mukni makika kanika Lalilubal Lulal lanilal na minal mulni malilal lanila Idgom bilaguna tidak ditahan ya cepat Lalilubal Lulan jadi lal Lulal lanilal Idhar hukum lam mati Lulal lanilal na minal Idhar hukum alif lam komariah Lulal lanilal na minal mulni malilal lanila Lalilubal Lulal lanilal na minal mulni malilal lanila Hati-hati jadi minal, minal mule Jangan ada e-nya Lalilubal Lulal lanilal na minal mulni malilal lanila Banyak orang yang jadi alu bisa hati-hati bukan kalah Mami mubam Mami mami mubam Mumam Munya matobi imamnya idgom biguna Mumam manimam idharukumi mati Mumam manimam na minal mumni mamimam manima Nani nuban Nunan naninan na minal mumni maninan nanina Nani nuban Nani nuban Nunan naninan na minal munni maninan nanina Wawi wubaw Wuwaw Idgom biguna Wunya matobi Wuwaw wani waw na minal munni mawi waw wani wa Wawi wubaw Wuwaw wani waw na minal muni mawi waw wani wa Mawi waw wani wa Ada idgom bigunahnya ya, tanwin sama nun mati ketemu waw Wawi wubaw

Gunnah ada berapa hurufnya? 2, nun dan mim bertasydid. Cara bacanya 3. Dibaca dobel, dengung ke hidung, ditahan. 1 alif sampai 1 alif setengah. Min syarril waswasil khannas. Mad ada di sukun. Alladhi matobi'i. Alladhi waswisu fi matobi'i. Sudu matobi'i. Rin alif lam samsiah. Sudurin nas. Mad ada di sukun. Minal alif lam komariah. Jin gunnah nun bertasydid. Minal jinnati wan alif lam samsiah. Wan nas. Mad ada di sukun. Qul a'udzu bi rabbin nas. Ro'nya tafhim ya. Qul a'udzu bi qul a'u alif dan ain. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.